بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى الحديث 39 حديث ke-39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha tajawazali an ummati al-khata'a wal-nisyan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan maaf untukku terhadap para umatku al-khata'a wal-nisyan. Al-khata'a itu kekeliruan yang tidak disengaja, wal-nisyan ataupun sesuatu yang dia lakukan karena lupa, wa mastukrihu alaihi, demikian pula perkara yang dipaksakan kepadanya, hal-hal yang dipaksakan kepadanya yang dia harus melakukannya yang mengancam keselamatan dirinya ataupun diancam dengan suatu ancaman yang keras yang dia mungkin tidak bisa bersabar untuk menghadapinya. Nah, maka barang siapa yang melakukan sesuatu pelanggaran karena kekeliruan, dia tidak sengaja ataupun karena dia lupa, wa mastukrihu alaihi, dan perkara-perkara yang dipaksakan kepadanya yang dia tidak mampu untuk menghindarinya, maka ini telah dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, boleh mengatakan hadithun hasanun rawahu ibnu majah, hadith ini adalah hadith yang hasan diriwayatkan oleh al-imam ibnu majah wa huwa Muhammad ibn Yazid al-Quzwaini sahibus sunan wal-bayhaqi, demikian pula diriwayatkan oleh al-imam al-bayhaqi dalam kitab sunannya wa ghairuhuma dan selainnya. Muhaqqiqnya mengatakan wa sahahu al-albani rahimahullah fi sahihil jami', dan hadis ini juga telah disahihkan oleh Syekh al-imam Muhammad Nasiruddin al-albani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau sahihul jami', Jami'us Saghir miliknya As-Suyuti rahimahullahu taala, kemudian diteliti oleh Al-Albani, Al-Imam Al-Albani rahimahullah, dikeluarkan yang sahih dan yang dhaif sehingga ada kitab beliau Sahihul Jami' yang beliau nukilkan di sini. Nah, kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah qauluhu innallaha tajawaza, di mana afa, tawajawasa makna afa, memaafkan, ay Allah memaafkan, al-khata ay fi'lu syai' an ghairi qasdin, itu melakukan sesuatu tanpa sengaja. Naam, fi'lu syai' an ghairi qasdin, melakukan sesuatu tanpa ada maksud melakukannya, jadi tidak sengaja untuk melakukannya. Ya, bagaimana umpama dia ketinggalan dari salat subuh karena ketiduran sampai terbit matahari. Ya, waktu sholat subuh itu mulai dari terbitnya fajar sampai kapan munculnya matahari, dia bangun kecuali apa? Maka dia tidak bangun kecuali setelah terbitnya matahari. Maka Nabi mengatakan, man nama an sholatin aw nasiya anha fa waqtu ahina yadhkurha, siapa yang ketiduran di setiap sholat, nam ataupun karena dia lupa, maka waktunya pada saat dia mengingatnya. Kapan saja dia terbangun sadar, maka di situlah apa waktunya dia melakukannya dan dia dimaafkan atas apa yang dia lakukan yang dia tidak sengaja. Jadi al-khata di sini kekeliruan, kesalahan, kata beliau, yafi'lu syai'an ghairi qasdin, melakukan sesuatu tanpa sengaja. Wa nisyan zuhurul qalbi an syai'in ma'lum, itu hilangnya dari hatinya sesuatu yang maklum, yang diketahui. Nah, dia lupa. Wal istiqra'il ja'ul insan, dipaksakannya sesuatu terhadapnya yang dia tidak mungkin bisa menghindarinya. Ya, tidak ada lagi jalan lain. Dipaksa, mukrah istilahnya. Ya, dipaksa sehingga dia tidak mampu berbuat apa-apa. Karena diancam dengan ancaman yang menyakitkan, ya, dia tidak mampu untuk menahannya. Ataupun dipaksa, mungkin sehingga diancam mau dibunuh, maka terpaksa dia lakukan. Maka yang seperti ini dimaafkan. Wa hadhihi thalathatu asya' bayyana fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah tajawaza an ummatihi al-asya' ath-thalatha wa qad dalla ala dhalika al-Qur'an. Nah, tiga perkara ini telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan tiga perkara ini terhadap umat ini, dan juga telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Qala Allah taala, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah engkau menyiksa kami disebabkan karena kami lupa ataupun kami melakukan sesuatu tanpa sengaja. Naam. Qala Allah taala, qad fa'altu. Ketika turun ayat ini, naam, Allah mengatakan qad fa'altu, sungguh saya telah melakukannya. Ketika turun ayat ini pemberitaan kepada kaum muslimin, maka Allah mengatakan qad fa'altu, sungguh saya telah melakukannya. Artinya saya lakukan dan tidak akan menyiksa kalian apa yang kalian lupa terhadapnya ataupun kalian tidak sengaja melakukannya. Wa qala Allah taala, juga Allah berfirman, wa laisa 'alaikum junahun fi ma akhtatum bi walakin ma ta'ammadat qulubukum, dan tidak ada dosa bagi kalian terhadap apa yang kalian keliru padanya. Maksudnya kalian lakukan tanpa sengaja. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi yang kalian mendapatkan dosa apa yang sengaja kalian lakukan. Ma ta'ammadat qulubukum. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, man kafara billahi min ba'di imani, barang siapa yang kafir terhadap Allah setelah keimanannya, illa man ukriha, kecuali yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tenang dengan keimanannya, walakin, akan tetapi yang kafir itu, man syaraha bil kufri sadra, siapa yang hatinya lapang dada menerima kekufuran tersebut, fa'alayhim ghadabun min Allah, maka baginya murka dari Allah Subhanahu wa taala, wa lahum adzabun adzim, dan baginya siksaan yang adzim, siksaan yang besar. Fayustafadu min hadzal hadithi fawaid, maka bisa kita mengambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, kata beliau, minha si'atu rahmatin li azza wa jal, luasnya kasih sayang Allah azza wa jal, wa anna rahmatahu sabaqat ghadabu, bahwasanya rahmat Allah lebih dominan daripada kemurkaannya. Naam. Kemudian yang kedua, wa minha anna al-insan idza fa'ala syai'a khata'a fa innahu la yu'akhadhu 'alayhi, seseorang apabila melakukan sesuatu karena keliru tidak sengaja, maka dia tidak akan disiksa. Walakin in kana muharraman fa innahu la yatarattabu 'alayhi ithmun wala kaffara wala fasadu ibadatin waqa'a fiha, akan tetapi apa yang dilakukan kalau itu perkara yang diharamkan, maka tidak akan melahirkan baginya satu dosa, tidak pula ada kafara, ini apa namanya, tebusan yang harus dia lakukan, wala fasada ibadatin, tidak pula karena rusaknya satu ibadah, waqafiyah, yang dia terjatuh di dalamnya, yang dia lakukan secara tidak sengaja. Wa ma in kana tarku wajiban fa innahu yartafa'u anhu al-ithmu, apabila kalau dia melakukan sesuatu yang diwajibkan, fa innahu yartafi'u anhu al-ithmu, maka terangkat darinya dosa. Walakin la budda min tadarukil wajib, tetapi apa yang ditinggalkan tadi berupa perkara yang wajib harus dilakukan segera. Apa maksudnya? Kalau dia melakukan suatu pelanggaran, yaitu berupa apa yang diharamkan tapi dia tidak sengaja, maka apa? Dimaafkan seperti ini, tidak ada kafara. Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang wajib, ya, apa, dia meninggalkan sesuatu yang wajib, dosanya diangkat, tapi dia harus tetap lakukan. Seperti contohnya tadi, waktu solat itu mulai terbitnya fajar sampai sebelum terbenam apa terbitnya matahari. Nah, dia bangun sudah terbit matahari. Apa tetap dia solat? Nah, tetap dia wajib solat. Tidak boleh dia katakan, aduh, sudah terlanjut tak bulu nih. Tidak boleh, tidak ada lagi istilah tak bulu nih. Ya, dia harus sama lakukan. Bisa dibedakan ya. Jika kalau perkara yang diharamkan dia lakukan, dia tidak dapat dosa, tidak ada sesuatu keharusan yang dia lakukan. Tapi kalau itu sesuatu meninggalkan kewajiban, nah dia tetap harus lakukan, walaupun waktunya sudah keluar umpamanya. Nah, tidak boleh ada istilah bahwa sudah terlambat. Kadang-kadang sebagian orang, wah sudah terbit matahari ya, besok aja lagi lah. Tidak boleh. Ya, dimaafkan tadi. Kalau betul-betul dia ketiduran. Nah. Kemudian yang ketiga, wa minha anna man uqri'a 'ala syai'in qawli aw fi'li fa innahu la yu'akhadhu bihi. Naam. Bahwasanya siapa yang dipaksakan terhadap sesuatu kepadanya untuk mengucapkan sesuatu, bahwa ucapan kufur seperti yang ditunjukkan dalam ayat, karena ini ada sebab nuzulnya. Seorang sahabi ditawan oleh kaum musyrikin, dia boleh bebas kalau dia mencaci maki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mencaci makinya, tapi dalam hatinya tidak. Maka dia pun datang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, turun ayat ini menjelaskan, illa man walakin man syaraha bil kufri sadra, tetapi yang berdosa itu yang menyebabkan dia kafir kalau dia apa? Hatinya lapang melakukan kekufuran tersebut. Nah, wa mastai fa innahu la yu'akhadhu bihi. Siapa yang dipaksakan untuk mengucapkan sesuatu, ucapan-ucapan kufur, ucapan-ucapan dosa ataupun perbuatan, maka dia tidak akan berdosa. Liqaulihi wa mastukrihu alaihi, berdasarkan hadis tadi wa mastukrihu alaihi. Hadha 'am, ini umum, kana al-iqra' ala fi'lin. Sama saja apa yang dipaksakan padanya berupa perbuatan atau ala qaulin ataupun ucapan. Wala dalil 'ala man farraqa baina al-iqra' ala al-fi'l wal iqra' ala al-qaul. Dan di sana tidak ada dalil yang menunjukkan orang yang membedakan antara ikra dalam bentuk perbuatan ataupun ikra paksaan dalam bentuk perbuatan. Lakin idza kana al-ikrahu fi haqqi adamin fa innahu yu'amalu bima taqtadhihi al-adillah syar'iyyah. Naam, akan tetapi kalau bentuk paksaan itu pada haknya adami, pada hak manusia, maka fa innahu yu'amalu bima taqtadhihi al-adillah syar'iyyah, maka sesungguhnya akan muamalah dengan orang yang dipaksa tadi bima taqtadhihi al-adillah syar'iyyah, yaitu dengan konsekuensi dalil-dalil syar'iyyah, mithlu ayyukraha syakhsan ala qatli syakhsin ahl, seperti umpama seseorang dipaksa untuk membunuh seseorang yang lain. Fa inna yuqtalul muqra wal al-mukri wal muqra, maka sesungguhnya dibunuh yang memaksa dan yang dipaksa. Dan karena itu tidak boleh dia apa? Berkaitan dengan umpama dipaksa untuk membunuh seseorang, tidak boleh dilakukan. Nah, atau dia dipaksa untuk berzina, tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Nah, oleh karena itu kata beliau, kalau dia melakukan sesuatu dipaksakan padanya, pada haknya sebagian manusia, maka tetap dari hukum syar'i tetap ditetapkan hukum kepadanya. Ya, seperti kata beliau, ayyukrah syakhsan ala qatli syakhsin ahar, dia dipaksa untuk disuruh membunuh seseorang. Fa innahu yuqtalu al-mukri wal mukrah, maka juga hukum syariatnya yang memaksa dan yang dipaksa dibunuh. Naam, li'anna al-ikra la yubihu qatl al-ghair, karena bentuk paksaan seperti ini tidak dibolehkan untuk dia membunuh orang lain. Wala yumkin, dan tidak akan mungkin. Wala yajuzu lil insani ay yastabqi hayatahu bi itlafi ghairi, tidak boleh bagi seseorang untuk dia mempertahankan hidupnya dengan cara apa? Membunuh orang lain. Naam. Tapi ya, kawan, paham ya? Jadi perkara-perkara seperti ini. Baik, wallahu a'lam. Demikian penjelasan singkat Asy-Syaikh rahimahullah tentang hadis ini, wallahu a'lam. Subhanallah. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.